Sully y Ana. Oke, selamat sore. Walaupun sesi ala yang di sini ya, terus sama Sandy Record dan juga Rizka Musik. Yang bisa nyanyi, kita nyanyi. Terlalu mahal harus ku bayar kecuali